dan orang-orang Islam banyak yang terjatuh di dalamnya. Wal'iyadu billah. Kaum muslimin rahimakumullah, kita akan melihat seberapa besar dosa orang yang menyetujui Natal dan bahkan ikut memberikan ucapan selamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda. Orang-orang kafir itu berkata, Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah, Allah itu mempunyai anak, kata mereka. Maka Allah membantah. Allah menerangkan, laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian itu mendatangi suatu perkara yang sangat besar akibatnya. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tansyaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Takadu samawati, hampir-hampir saja langit runtuh, terbelah. Watan syakul ardu, dan hampir saja bumi ini pecah-pecah, pecah belah. Watakhirul jibalu, dan hampir-hampir saja gunung-gunung itu pada longsor. Anda'au lirrahmani walada, karena mereka menuduh bahwa Allah mempunyai anak. Subhanallah. Allah sangat murka ketika Allah dikatakan Allah itu punya anak. Makhluk yang paling besar yang kita hidup di bawahnya, yang kita hidup di atasnya, yang kita hidup berdampingan dengannya, langit, bumi, gunung-gunung, semuanya tidak bisa terima. Hampir saja bu, langit itu terbelah. Bayangkan para bapak, kalau langit ini terbelah, kemana kita lari berlindung? Kalau bumi ini menganga, lantas kita mau kemana? Korun, orang yang paling kaya di jagat raya, masuk di telan bumi dengan kerajaannya. Tidak ada yang tersisa. Kita makhluk yang kecil. Kalau gunung-gunung itu longsor, batu-batunya menggelinding, pasir-pasirnya tumpah ke halaman kita, menjatuhi rumah kita, kemana kita berlindung? Inilah para jamaah sekalian, orang yang berkata bahwa Allah itu punya anak, seginilah ancamannya. Segitu beratnya ancamannya di dunia, belum di akhirat. Maka orang-orang yang kafir, orang yang berkata bahwa Allah mempunyai anak, akan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah berfirman, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, kafir ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasara, dan kafir orang musyrik, penyembah-penyembah patung berhala, mereka semua di dalam neraka jahannam. Mereka kekal di dalam jahannam, dan mereka adalah syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk Allah. Orang-orang kafir itu akan terus-menerus disiksa di dalam neraka. Bukan sekedar masuk neraka tanpa siksa. Siksa neraka terus-menerus. Tidak pernah dimatikan. Tidak pernah istirahat walaupun hanya satu hari. Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat kami, kata Allah, mereka akan kami masukkan ke dalam jahannam. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Ketika kulit mereka itu matang, terkelupas, meleleh. Ketika kulitnya meleleh, terkelupas, maka kami ganti kulit yang baru. Apa tujuannya? Liyadzuqul azab, supaya mereka merasakan siksa. Wa qala alladziina fin naari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Orang-orang penghuni neraka berkata kepada malaikat penjaga neraka, wahai malaikat, tolong sampaikan kepada Tuhanmu agar Tuhanmu mengistirahatkan kami dari siksa neraka hanya sehari saja. Minta istirahat sehari saja, wahai malaikat. Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Qalu bala. Malaikat menjawab, apakah di dunia dulu belum datang peringatan-peringatan dari Allah kepada kalian? Utusan Allah, da'i, yang menyatakan, yang mendakwahkan supaya bertauhid. Mereka menjawab, sudah. Kami sudah kedatangan Rasul, da'i, yang mengajak pada tauhid. Tapi kami ingkar. Kami tolak. Qalu fad'u. Kalau demikian, silakan kamu berdoa kepada Allah langsung, jangan lewat saya. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Dan tidak ada doanya orang-orang kafir itu kecuali dalam sia-sia. Tidak mungkin didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah cuplikan sedikit ayat tentang mengerikannya siksa neraka. Maka apakah kita akan menukarkan keimanan kita dengan perbuatan yang sangat hina? Apakah kita akan menukarkan keimanan kita dengan ucapan yang sangat membuat Allah murka? Apakah kita akan menukarkan keimanan kita dengan sedikit tulisan, ungkapan yang mengeluarkan kita dari Islam? Na'udzubillah min dzalik. Adapun kita, barangkali di antara kaum muslimin, anak-anak kaum muslimin ada yang sekolah di SD, di SMP, di SMA, ada yang kuliah, dan kemungkinan barangkali ada gurunya yang tidak Islam, yang non-muslim. Kemudian SMS kepada antum, mungkin dia bilang, menegur, kenapa antum tidak mengucapkan selamat kepada saya pada hari ini? Maka cukup antum jawab, lakum dinukum waliyadin. Agama bapak untuk bapak, agama saya untuk saya. Tidak perlu panjang-panjang. Itu perintah Allah di dalam Al-Quran. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum abiduna ma a'bud. Wa la ana abidun ma abadtum. Wa la antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Selesai. Tidak perlu kita merasa sungkan, merasa tidak nyaman. Kita sebagai muslim harus hanif, harus fanatik dengan agama kita. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa ma kana minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah umat yang tunduk kepada Allah, hanif, condong kepada Allah. Wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim tidak tergolong orang musyrik. Ini kalau dan kita. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sudah berkuasa di Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kepala negara, dan di Madinah ada orang Yahudi yang hidup. Yahudi Quraidah, Bani Quraidah. Yahudi Bani Qainuqa. Yahudi Bani Nadir. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengucapkan selamat atas hari raya mereka, dan tidak pernah mengucapkan selamat atas peringatan-peringatan mereka. Rasul cukup mengamalkan, lakum dinukum waliyadin. Aqulu ma tasma'un, fastaghfirullah, innallaha huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Kaum muslimin rahimakumullah, kita supaya benar-benar berusaha menghindari apa yang akan terjadi besok. Maka untuk itu hati kita supaya teguh, hati kita supaya dikuatkan. Hati kita supaya berazam, bertekad bulat. Memegang teguh firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang pertama firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, wahai orang yang beriman, takwalah kepada Allah, jangan bermaksiat kepada Allah, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Yang kedua, wa qulu qawlan sadida, wahai orang yang beriman, berkatalah dengan perkataan yang benar. Jangan berkata dengan perkataan yang menyimpang. Jangan berkata dengan perkataan yang menyelisihi syariat. Jangan berkata dengan perkataan yang syirik. Tinggalkan. Ridhonya manusia. Jangan mencari ridhonya manusia. Mendapatkan murka Allah Azza wa Jalla. Biarlah manusia itu membenci. Biarlah manusia itu marah. Asalkan Allah tidak marah kepada kita. Kalau kita sakit, mereka tidak bisa menyelamatkan kita dari penyakit. Yang menghilangkan penyakit, Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lapar, mereka tidak bisa menolong kita. Yang mengenyangkan kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang memberi kita nafas, Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak bisa menolong kita dengan nafasnya. Maka ucapkanlah perkataan yang benar. Jangan menyelisihi Allah dan Rasulnya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, supaya berkata yang baik, yang benar, atau kalau tidak berkata yang baik, yang benar, diam saja. Diam itu selamat. Diam itu terjaga. Diam itu dapat pertolongan dari Allah. Demikian nasihat yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari siksa dan murkanya. Dan di dalam sholat kita usahakan berdoa, berlindung kepada Allah. Jangan sampai kita jatuh ke dalam kesyirikan. Yaitu, Allahumma inni a'udhu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Jamaah semuanya harus bisa menghafalkan doa ini. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Wa adhillash syirka wal musyrikin. Allahumma adhillash syirka wal musyrikin. Allahumma adhillash syirka wal musyrikin. Allahumma ansur dinaka wa kitabaka wa sunnata nabiyyik. Allahumma dammir a'da'ad din. Allahumma dammir a'da'ad din. Allahumma dammir a'da'ad din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.